menyelesaikan apa biar yang kubur sudah terdapat di rumah juga ya kalau dari menangi orang kita di rumah para orang nasi bungkus lah niatnya pahalanya ke sana Allah menangkapkan maka itu kalau ada sana macam mana pahalanya Tuhan kuasa menyampaikan sebagaimana pahala memberi kita dalilnya Allah yukwanku lima nyasya ada pun dalil yang apa ngarannya itu apa wa alaihi salam insan illa masalah tidak ada bagi manusia misalnya dalil kecuali hasil usahanya juga ini ayat adalah dalil bagi ahli sunnah jamaah yang memasakkan bahwa wanya amal orang hidup sampai kau orang mati di mana jalannya coba anak mendoakan kita yalah anak mendoakan kita si anak ini bakal terus ya pak nang bakal udahan ya bakal rumah bapaknya jadi arahnya tak ada usahanya murid mengirimi gurunya pakai kata dalam macam-macam karena dia mengaji lawan guru itu usaha guru mengajari itu tak ada ilmu tak ada ya kan kedua dia ini sudah di akhir umur sejen gambar coba lihat di gambar sejen kalau kau berdiri lagi jadi dia tak sepuluh sejen gambar berakhir kembali lagi aja ini dia tak sepuluh sejen kan kepala gitu di bawah ini menanak sejen meninggal tak kumpulat betah lagi sebagiannya di kampung masing-masing bakal usaha kita cepat kepulauan ini jadi kita masak aja orangnya ya tak ada jangan memadahkan dia imam sedikit bambil dari jalan matahan itu artinya bila sudah mati sudah mati manu agam yang kata orang lalu ya tak ada jangan memadahkan itu padahal yang membuat kitab itu tulisan itu tadi namanya orang kalau dapat tujuh jadi kita ini masih kitab itu belajar lawan guru jangan baca-baca Solomon ini mbak ambil sekolahan baca Solomon bahasa awal ini baca Solomon belajar kanda bisa maka itu yang tetapkan mana saya terkat tujuannya ada boleh maka awal selain daripada nangsa guru lalu ulang masjid Solomon bubuhannya jadi kita ada boleh dan bubuhan lain yang saya guru-guru yang sudah menolong ikhwan saja artinya dengan anak dia saja jadi kita menyukuri tanah-tanah belajar dari batas di dalam kitab tiga jajan kita masih ada hal itu belajar dengan lubangnya ini menurut presiden dan menyenangkan orang-orang itu coba yang menyukuri pada belajar di Makkah Madinah baca seorang pas parah putus hubungan dengan guru yang masa maka ujar jadi nari anak abduman kalau melihat perwahinya tidak ada adi anda yang tak ada kan yang sedang itu apa banyak yang menusuk iya ya banyak tapi ya sama kalah macam jadi kurang lagi sudah saya ujib mencetakan mata hati-hati benar ya kan? Mereka kecil-kecilan kebulang musanna Abdul Razak yang sepuluh bilik kan itu ada dalil hadis Nur Muhammad begitu sabda tinggalnya oleh enam pada ketujuh padahal ada yang aslinya ada jadi mesti kita kita padahal mereka bantuan ini sudah itu anu ujar guru sosur kalau anak kenapa ini kita mau main jadi nggak bisa membaca kita kenapa aja ambil baca baca apalagi membaca kan kau orang lain aja dunia punya salah lah banyak orang kali pulang berhari ke depan baca kita baca oleh yang bakas kalau kita belajar jadi sudah berkesan terus sama jari aja gampang bisa mengajar di sekolahan atau mengajar di kampung menjam yang guru sama mulia sebab kita yang guru sama mulia ini catatannya komplek dan kitab itu bahkan guru sidin saya lawan kebaikan jadi nyaman banget jadi saya menjadi majar sama menjam yang kesemak kembali domilnya itu sudah tidak cepat-cepat menyambat di sini dulu apa-apa itu, apa-apa itu, jangan dahulah lah pegawainya 6 kebang napa, boleh hari panas. Tapi ini dari sekolah, lalu ada kitab terbuka. Pengelolaan badan dipantarkan, diberasihin, jangan sampai ada gagangnya. Dipantang, menjamu, kitab nyulang lalu. Nyamunnya saja gagak tadi, kamu apalagi kalau kastam gak perlu. Agar yang buka berhari kan juga dia menemukan alim kada mau kita di dalam lemari kada mau kita di atas meja aja supaya angin kita bisa angin jadinya kada ada ikat kancor demar itu mesti lah yang kali pas juga ya anggapannya campur tahu tak arti di dalam duduk muta lah aja sebenarnya namun yang nombor susu orang menjual lah artinya kada kada kamu salah ya. Jadi ada itu pertama musim dahlah kita cap dua lemari marina kedua jula kita berapa lemari sebab jula ini kita saja ini berada anak ya bikin urut turki itu pertama mari pilih malam dari lalu bawa dia lalu nangku kata itu Allah mun ulun habis umur kita pulun bagi akan kawan teman nah terus jadi dia yang berkata Allah ini mana wasiatnya kitabnya semuanya tidak menyama cuma nangkun dari lagi nang paling dikasihnya nih berdua nyawa lawan itu lah orang paling bang macam-macam sama dibagi dua. Tapi ini hak nyawan sudah. Bagi dua macam apa? Alun setiap ya. Dibagi dua. Lawan yang paling bangsa seru, lawan yang berseman sama. Alhamdulillah lah, dapat surat bahwa ini kegilaan. Kalau buat yang berapa-apa anak, di akal-akal dan raja, pada diganti ya, pura-pura sampai apa yang menurut kita itu hal Tuhan yang wali masyur udah berusaha lagi masyur udah berusaha tentang itu wali Allah di Allah dan di Madinah masyur kita tentunya mendapat kelakuannya pas teman pas kelakuan pada kakak-kakak aja iya teh, untuk kita melihat teman iya teh, saya pulang lah sudah. Dasar anak lawan lapak tingkahnya kali nggak turun di situ. Terima itu. Apa ya pak ya? Ujar jauh pergi. Kemana yang mengatur ilmu? Nang kardoa ini sudah tundrong, nama lapaknya tundrong, nang sunat sudah juga, nang fatwa wilayah sudah juga. Tinggal lagi nang harus harusnya aja. Nah sedangkan tak ada kandilan, hukumnya kan tahu aja. Mbak Bani apa juga tinggal jualan? Eh sudah buri kaki dan. Entah, permisi ya. Lalu ini perhatikan kan jadinya di mana. Jangan banyak ngomong, jaga hati. Kita betul kita. Jangan banyak ngomong, jaga hati. Kita akhir sebelumnya itu. Lamanya membuka majelis, ada cukup buat banyaknya. Artinya buka karena banyak banget yang murid dan saya mau majer dan banyak-banyak murid-murid. Nah ingat kanya mah, gitu baik bila kita bagi sekolah. Sekarang kita tunda lawan anak-anaknya, semuanya anak-anak. Semeter itu anak-anak. Apa aja, gak jalan. Mulai guru Baitullah berjalan sampai Rasulullah hadisnya berjalan melihat ulang mendengar senyum mesam apa semuanya ada anak itu yang misalnya itu ada semuanya jadi guru semen itu nampak aja tingkatnya itu ada hadisnya malah nanti ini buat masjid tapi kadang ada guru bangun ada madat yang itu dipelajari oleh malaikat. Jadi setelah macam-macam melepas masyarakat, jadi tahu dulu. Semua hasil ngerannya, Iya, jadi mengaji, kalau hasil jadi akhir umur, teman-teman. Tahu juga aja tulang-tulang. bawa boleh kan kita pundak ada majar lagi teman sudah yang boleh stop dasar itu sungai tak deh aja lagi terus terkilang pelat lalu bersama kalau si kita doakan terus teman berdoa juga mudahan aku jangan mati dulu baca boleh sampai terdapat pulang dalam guru walaupun guru gurunya pasti lah sulap lagi tu semua niatan mencari itu boleh mencari macam saya tahu jadi aku baiklah membari kita apa itu loh julak lama tak ada di sini kenapa duit habis kalau panu kalau kita cuma karena orangnya minilah ya salah lalu guru nang kursi nang dua kemungkinan jangankan kita makan aja yang malah kulit di luar apabila tanggal satu bertahan bilang dua ada kulit nungguin mas hari ini tanggal berapa tanggal ada supan aja pagi aja makannya gajian kalau mana jadi benar ke bawah kilaman tanggal. Nah, kadang dari ramah, artinya menutupi roh keluar saja. Bahasa kita juga bisa-bisa mengimit. Bahasa kita juga bisa-bisa mengimit. Jadi jadi roh kandang roh waktu itu masih lagi. Sabila roh itu dari semangat. Disukan tak bertiga. Kamalian yang bertiga dipajari. Malah tak bertiga. Dari tandanya memang cukup-cukup makanannya. Puja orang yang ini agak boros, ya kalah. Nah, ada yang muncul dibalik duit biasanya, ano 5 juta. Ya kan? Nukar koyo. Lebih-lebih. Ya kan? Ya nukar bebek aja. Ya kalau kalau apa-apa ini, ikik nukar 3 juta aja dulu. Ikik kamu nukar. Kembali kepada dari pulang bapak kita berobat saja kan. Nah, berobat tangkian saja sudah segala macam yang terutama yang dia membuat berobat artinya mulai berkatin bakar itu saja yang berobat dosa lawan rumah, dosa lawan bapak lagi lawan banyak ya, lawan pemburuan dan sebagainya matinya kita melambang orang kalah ahli di bidang anak wapak desilomat orang melihat majlis kita ini awalnya awalnya istilah orang kitanya itu kalau orang ahli balaghah pinang bahwa ini adalah nama dosa sekali banyak dan orang ini adalah tawaf minta doa kalau orang memperhatikan awal dan akhir tapi orang kalau dapat perhatian apalagi kita dulu marah kasih ke dulu kalau ketujuh marah urusan kita dapat jatuh susunan orang guru master itu guru kita nak apa bukan lebaran. Kalau nuri ini pulang nak terus terus bulan bulan bulan malam belajar ya. Intari ya Allah. Nah, dosa lontana pulang. Kalau tak ditanya lontana. Maka disuruh anak disayangi rumah lawan apa dihormati lawan ada hormat nang Tuhan ada sayang lawan nang anu bukan hormat punya ujarnya ya kalah sambungan hadisnya pulang di pertengahan dan kada mana maksudnya kada mana kada ngasih lawan kurang ulama muda ini lawan anak buah wadah saya lawan apa lawan mana ada menghormati lawan guru-guru nang ulama-ulama Allah Taala di ulama-ulama ulama Allah Taala di ulama-ulama ya, sampai saya Abdullah pada kejelasan dipakai halal ke sendok undang di balik bandera Abdullah pada kejelasan hanya lebar ke sendok undang main ko nila. Nakadat naman ako sa pagdadalan niya. Pagdala ko kada mga ikaw naman. Patatak si kagad. Naiyata. Siya din ang alay sa iwa. Ang maranyan sa kumpul. Nang ano ka rin mo. Patikipikil at lagad. Daman sa inali. Magamdan. Wali sa mga. Magamdan sa timan. Kandada. Datuk kalam kaya menggambar itu cuma hayal yang mungkin rawinya orang mencari dulu pembrong kan kerja waktu siap sama bisa jalan kalau kawal lagi mungkar nama kawal-kawal lagi betul-betul bertanya dari sana. Banyak-banyak yang jangkong sebetulnya ini mendadang, hasilnya aja dulu boleh-boleh. Artinya banyak yang lemak-lemak itu. Makan yang lemak-lemak itu. Ya kenapa namanya sepundur, sepikir. Nah apalagi ya kata sate, sate utus, sate paruh. Ya kan? Ya kawan wae tenang di atasnya ada apa nih kan? Besantaran. Ya kagangan kan yang berjuang pula. Ya kena pisangan kan sudah tangan kalah kalah itu ada pula. Anu sangitan dan di sisi lain itu dan apa namanya kan? Urap. Bah, malam makan baru lagi ya. Banyak-banyak pulang. Hai. Samin teman nasib bapak pulang kamu. Nang bujur orang makan samin tu banyak mengurang kan. Jadi samin bujur langsung kaburit. Terus satu kuat pulang lang. Sabar bisukan dalam kapan malang bisukan kalau kau kandangan tak malang atau kau kumpul. Kawannya nang jendul lawan nang nang muka kana ta antang tugi lamun amat ade nang kadane banyak aja urang nang anu babuangan nang kan urang udah panggal semanggalnya kawan pakai lombongnya pulang nang awet ni sebenarnya nang pada itu sekali membuat dia pulang dulu nanti piring petuk-petuk ada lombongnya tiga sen yang halus. Nampak dia, mata yang berimusan, apalagi hidung, mata berimusan, apalagi hidung, coba itu, jadi jangan banyak-banyak itu, ada sakit dadan saja, sama yang cocok, sama yang saja, sama hari berinak, sama yang mau, diambil jadwal dokter di periksanya ini kolesterol jadwal dokter dokter ini apa dokter ini bisa aja dokternya soalnya papa ini angin aja sekalinya betul-betul dokternya so gue pengumuman si anu aja ini nah baik kan disusun antar guring ketukat kandangan terasanya bang nang guring ketukat kandangan pukul 10 harus dulu dihitung sekali nah untuk belum sekali dua bungkus kosong nasi kuning magelnya bodoh dua udah cuma boleh udah rumah nah iya pulang ya ini apa apa ini kulit wajah tabahnya. Ya nang ini itu aja kenapa baca ini kalau bacaan dia bacaan apa ini dengan angkang pulang kulit apa kulit dewasa Nah, sebulan-bulan, nah, pada itu yang dikampung pulang-pulang itu. Ini bikin di wajah. Nah, iya, iya, iya. Jalan-jalan itu iya. Di wajah, iya, dikit-dikit. Iya, pulang foto, pulang kopi. Kopinya bersusu, pulang lepas. Dari pemerintah Kalimantan Selatan supaya mengurangi makan minum supaya beratnya itu disesuaikan lawan tingginya. Kayak aku 171 cm tinggi, potong 171 potong 5 66 dia. 6 kali cocok-cocok jam jarumnya apanya 66 karangnya timbangan. Lebih dari 66 kurang punya kurang belum main berapa tinggi. Kalau bisa dari seluruh orang-orang datang ya. Badan tampak tidak ujian tampak. Ada juga iya. Ada juga ini dua-duanya bahaya ya. Apabila yang ada stabil antara tinggi badan dan warna barangnya pasti akan membuat penyakit. Di antaranya itu pemberi keterangan dan jarum mendadak. Jadi ada faktor dua sama-sama dari jalan nang tikung lama nang tikung kurus. Aku takut ini dok nang bagus tu lama tak kurus dok atau kurus badan jauh menjauh lama yang jalan penting apa guru sehat yang jalan penting sehat gemuk tapi sehat nggak masalah kurus tapi sehat nggak masalah. Jaringnya, nah itulah jawaban. Artinya biar jangan mangan lurus, karena jaringnya kurang nampak, lurus lari. Lamun mangan jaring, ya kalau bikin mangan mangan kali timbang atau ada orang balik kan masih banyak jagangnya untuk mangan. Tapi mangan tapi berujat. Wallahi ma aqlaha ma ra'aytu saminan aqlaha aqadus wallahi ma ra'aytu saminan aqlaha aqadus demi Allah aku belum bisa melihat orang nampak makan itu untung yang nyata itu dere anak berdiri anak berduduk anak tahiyat ya tiga ini. Ya kan gimana apa aja supaya beres letak langsung sampai menurut dia kurang gajah terus lelahnya kurang makan kurang minum kurang jual ini kurang banyak minum banyak makan pada sedikit ya. Kesehatannya apanya itu yang membelit dari agama menurang nama menyukuri keluar oleh agama-agama kerja kemudian apa tadi bang tokok itu sudah bapak mukhala banyak-banyak membaca tasbih yang lebih nanti napa aja lapor ke Allah Ta'ala pertama anak malam jam 2 sampai jam subuh minta rezeki dari muka apa kalam minta dari iman apa apa jelas menonton kira-kira lawan musuh Islam demi siap lah jangan musuh Islam itu siap siap ya yang bakal dia rumah tapi musuh anak mudahan musuhnya aja karena daripada menyertai kandang menunggu jalannya karena ada bumbu itu aja karena dalilnya. Dalilnya kulhullahu ahad. Amalannya menganggap PR Tuhan di setiap kejadian. Kudrat dalilnya menolaklah musyrik sebagai amalannya yang menangkap takwur dan banyak takut kepada Allah atau tawaduk dan takut kepada Allah. Kira-kira Tuhan menentukan dalil pakalun lima yulis amalannya kita menerima ketentuan Allah dua macam nang nyaman bersyukuri nang kebetulan disadari itu ilmu membuang ke dalam rakyat ya karena Tuhan menciptakan ilmu Allah itu haya yaitu kita bertawakal kepada Tuhan dalil wa tawakkal ala Allah yang jangan bertawakal kepada ilmu jangan bertawakal kepada si amal ibadah ilmunya ikut jangan dipegang amal digawe jangan dipegang pegang kepada Allahnya tambahlah ilmu kita ulahan Tuhan amal kita ulahan Tuhan pegang kepada Allahnya jangan dipegang kepada makhluknya. Sama jangan banyak pandai omong pandai sama aja ya kan ini sama berbukti sama aja bebinian ada satu baju pun sama ini aja nanti malah kan mengkawa insyaallah kalian dia banyak pasar ya waktu ini ibu pukulan ya paling banyak menang sama meninggal pakai-pakai kalau sempurna Allah sempurna alim pasar Allah melihat nah ketop marajat jualan yuk nang macam-macam itu jualan kalau jangan riba rentan nang sekalian korupsi macam-macam itu ampian jualan lima budget supaya jangan korupsi lagi banyak gajinya lima budget supaya banyak gajinya banyak yang tidak takdirnya itu aja sudah menurut dan jangan ada menurut muda jualan oh ya